Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sepatutnya Anda datang ke perusahaan rokok untuk meminta sumbangan ataupun beasiswa karena jelas itu memiliki dampak yang sangat negatif di mana Anda akan menjadi salah satu produk promosi perusahaan rokok dengan alasan perusahaan rokok telah menyalurkan dana sosial atau CSR yang cukup besar untuk mencerdaskan bangsa, membangun negeri dan sebagainya, yang itu akhirnya menjadi salah satu kedok dan alasan bagi perusahaan rokok untuk eksis dan terus memproduksi produk-produk ini yang haram secara aturan syariat. Wallahu ta'ala alam.